kita ramaikan, mari kita sukseskan pemilihan umum. Pemilu, pemilu, pemilu, pemilu. Jaga persaudaraan dan jaga persatuan dalam perbedaan. Pemilu, pemilu, pemilu, pemilu. Pemilu itu langsung umum, azasnya bebas dan rahasia bagi kita semua. Tidak boleh dipaksa dan tak boleh digoda menghalalkan cara. Mari kita amalkan aturan permainan, jangan sampai menyimpang berbuat kecurangan. Kita ramaikan, mari kita sukseskan pemilihan umum. Pemilu, pemilu, pemilu, pemilu. Jaga persaudaraan dan jaga persatuan dalam perbedaan. Pemilu, pemilu, pemilu, pemilu. Kepala negara, pilih siapa yang Anda percaya. Pilih yang Anda percaya. Di antara banyak tanda gambar, pilih saja yang mana Anda suka. Pilih saja yang Anda suka. Politik uang itu dilarang, ada sanksinya dalam undang-undang. Suap menyuap hukumnya haram, keduanya kan masuk ke neraka. Mari kita ramaikan, mari kita sukseskan pemilihan umum. Pemilu, pemilu, pemilu, pemilu. Jaga persaudaraan dan jaga persatuan dalam perbedaan. Pemilu, pemilu, pemilu, pemilu. Pemilu itu langsung umum, azasnya bebas dan rahasia bagi kita semua. Bebas artinya tidak boleh dipaksa dan tak boleh digoda menghalalkan cara. Mari kita amalkan aturan permainan, jangan sampai menyimpang berbuat kecurangan. Mari kita ramaikan, mari kita sukseskan pemilihan umum. Pemilu, pemilu, pemilu, pemilu. Jaga persaudaraan dan jaga persatuan dalam perjuangan.